Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha binna lirudha ilahi ta'ala wa rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala man salafana salihun wa ala man wa bi shaykhina wa mursyidina murabbi ruhina qudwatuna ila Allah al-habib Muhammad Lutfi bin Ali wal habibina Anis wa habibana Syekh bin Abdul Qadir Sikab bin Hawajid dunia al-akhirah wa ala man wa sayyidi Syekh Shabib bin Sayyidi Syekh Muhammad Arwani Sayyidi Syekh Maman Ahmad bin Hawajid dunia al-akhirah wa ila hadrat nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ashabi wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti at-tahirin wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal ulama fuqaha as-salihin wa a'immatil mujtahidin khususan imam asy-syafi'i wa imam hanafi muhammadi wa imam maliki radhiyallahu ta'ala anhum wa ila hadrat sami' as-sadatin as-sufiyyin al-muhaqqiqin sunan sayyidi qutbi jami'il maqam abil hasan asy-syadzili annallaha yu'li darajati bil jannati wa da'alina murqati ma sallim bil dunya wal akhirah al-fatiha bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim sallallahu hadrati muallif kitab hadal kitab sidi syekh abi syuja radhiyallahu anhum ala asbihani wa ila hadrati al habib zain bin sumit hadrati hasan bin ahmad bin muhammad sallallahu wa ila hadrati jalilah fi hadi da'ro susan sidi hasan mu'min wa ki ilham sidi hasan bin abidin anallahu yuri darajati bil jannah da'alina barakati al fatiha يا الله يا نور يا حق يا مبين يا الله يا فتى يا عالم يا معين يا الله يا نور يا حق يا مبين يا عالم يا معين يا الله يا نور يا حق يا مبين الله يا نور يا حق يا مبين فتى يا عالم يا معين يا الله يا نور يا حق يا مبين يا الله يا نور يا حق يا مبين يا الله يا فتى يا عالم يا معين يا الله يا نور يا حق يا مبين يا معين يا الله يا نور يا حق يا مبين يا عالم يا معين يا الله يا نور يا حق يا مبين يا الله يا فتى يا عالم يا معين يا الله يا نور يا حق يا مبين يا عالم يا معين الفاتحة يا ربي صل على محمد واغفر وسامح من كان أذنب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مذهب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق يا ربي صل على يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشاك. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثاق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رضى الله عنهم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ngelajengaken pembahasan pengaosan fikih ala madhhabi Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa nafa'anallahu bihi. Kala winginane sampun kita bahas mengenai puasa-puasa yang sunnah, di mana sampai kita membahas permasalahan-permasalahan yang kita anggap berjalan di daerah kita masing-masing, yaitu penyebutan makna tirakat. Jadi tirakat itu sampai ada yang ngerowot, seperti kemarin sudah saya sampaikan, ada yang nyirih, ada yang mutih, sebagai sarana untuk lebih menjadi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena la yablughul 'abdu la yablughul 'abdu an yakuna minal muttaqin hatta yad'a ma la ba'sa bihi hadran lima bihil ba'su. Seorang hamba tidak akan sampai kepada derajat orang bertakwa sehingga dia bisa meninggalkan apa-apa saja yang baginya tidak apa-apa, karena menjaga diri jangan sampai kecemplung ke tempat yang kepada sesuatu yang ada apa-apa. Oke, gini kok. Ora mangan ngene, ora mangan niku. Ah, kuwatir nek ana apa-apa. Nah, sebenarnya tidak ada apa-apa tapi kuwatir nek ana apa-apa. Lah itulah derajat orang bertakwa kepada Allah. Kalau ingin ini sampun kita terangkan. Pada prinsipnya memang khususnya bab mangan niku memang kudu paling dihati-hati. Dulu para ulama-ulama kita niku nek lebih dari melampaui dua tangan, maksimum tiga tangan lah, itu sudah tidak mau. Kita umpama ana wong tuku beras. Kowe tuku beras, kowe iki berase kok ndi? Oh niki kula tumbase langsung teng petani. Nah itu baru mau. Tapi nek iki beras kok ndi? Oh sangka bakul iki kok ndi? Sangka tengkulak iki sangka ndi? Sangka dolok iki sangka ndi? Muter ngantek-ngantene. Mboten purut. Karena apa? Karena menjaga itu sih. Luwih hati-hati nih. Aja meneh kok ngantek perkara sing haram, sing dipun larang kalih Gusti Allah. Pada prinsipnya makanan yang dimakan itu kalau itu nanti menjadi darah, dan darah itu menjadi modal bagi kehidupan organ tubuh kita, maka akan mengakibatkan organ-organ yang bahan bakarnya itu merupakan sesuatu yang diharamkan Allah, ya otomatis hasil produknya juga menuju kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kharajal mal min haitsu ma dakhal. Keluarnya fungsinya harta benda itu tergantung kepada masuknya dari cara apa. Jadi nek mlebune niku sangka barang sing haram, engko metune ya ring haram. Nek mlebune iku sangka perkara sing mboten genah, engko arahe ya ring mboten genah. Maka nek ana apa-apa sing dadekno uripe kula sampean kok keluarga kita kok dadi ora genah, sing perlu dideteksi pertama kali niku bab rezeki niku. Kutitenono wong anggar sakarpe dewe mboten ngati-hati mengenai bab rezeki ini, dia akan ngunduh pakerti niku. Makane mbogawe niku sing jujur. Mbogawe niku sing jujur. Jangan dikorbankan masa depan kita sehingga Allah mengatakan fala yalumanna ahadun illa nafsah. Nek ana wong ngantek tembe akhire uripe kok berantakan, aja maido kejaba ring awake dhewe. Karena pada prinsipnya poin dari kehidupan itulah yang akan kita alami pada kehidupan mendatang. Kalau poin-poin positif kita tingkatkan lalu kita raih dan kita kumpulkan, otomatis kehidupan kita akan tertata lebih baik. Ngeten niku. Wong ku nek coba ta nek sampean ketemu tiyang yang menurut Anda itu wong sing berhasil. Wong berhasil ku ora sebab duitnya akeh. Uripe nyaman, tentrem. Kehidupannya bersahaja. Memberi manfaat kepada sesama. Anda perlu tanya, Anda kok bisa mencapai kehidupan sampai pada level sekarang ini? Sebabnya nopo? Pasti mereka memiliki poin-poin positif itu tadi. Tidak mungkin tidak. Ana wong nate niku, duka pun nate kula critakno napa mboten. Akhirnya dia menjadi orang yang luar biasa. Itu ketika dulu pernah dia itu saking susahe, kerene, saking kerene duwe toko lagi anyar-anyarane nyewa, panggonane nyewa, arep gawe usaha, ndelalah lagi sedina rong dina dodolan ana wong dodol bakso lewat. Waktu gerobak bakso lewat nok ngarepe panggonan sing disewa nggih dagang niku dituwabrak karo motor. Ngguling sak nalika. Baksone teng kecuwecer niku. Panggonan sing arep dinggo dagang iku kocar-kacir nggone. Kegebyur banyu bakso wis sembarang niku. Apa yang terjadi? Ya mboten dipisuhi, mboten pripun. Ya gur diangkatno. Bakso niki wau sing nabrak ora wonge. Tapi subhanallah ditakoni iki modalmu pira? Oh modalnya sementen. Diijoli karo sing duwe toko niku. Mboten kok sing nabrak. Sebab anggapane sing nabrak ya wong susah. Nah, jadi poin-poin kebaikannya. Sampai Allah mengatakan innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyaha. Iki lho amalmu tak simpen, tak kumpulke, besok tak balik noreng uripmu. Faman wajadam napa minkumul khaira fal yahmadillah. Nek kok nemokake keapian no uripe yo mujiyo Gusti Allah, karena kebaikan-kebaikan dalam kehidupan itu akibat dari poin-poin positif sing Allah kumpulke. Sehingga kabejanan urip niku nggih hubungane nggih kalih Gusti Allah. Allah mboten mungkin nglalekake amal kita sedoyo. Nah, iku dieling-eling. Motivasi seperti itu di zaman akhir sudah jarang. Sing penting ya wal kedual ora kadal diuntal. Na'udzubillah min. Yang selanjutnya kita membahas ada hukum puasa, yaitu dihukumi haram. Ono poso ning dihukumi haram. Nah, hukum puasa yang haram itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, haramun ma'as sihati. Ono poso sing haram ning sah. Poso ne haram ning sah. Sah niku piye? Ya berarti ora batal. Sah ning haram. Nah, terus piye niku? Wis rekoso li haram. Nah, lu apik kan ora usah wis rekoso haram. Sinten niku? Wa huwa shaumuz zaujati biduni idzni zaujiha. Wa shaumul abdi biduni idzni sayyidihi. Poso sing haram ning sah adalah posone bojo wadon tanpa izine bojo lanang ning poso sunnah. Nek poso wajib ya ora usah izin. Kok ana wong wadok poso wajib kok malah sing lanang ora oleh, ha iku perlu diuntali baikon sak botole. Perlu dipahami ini. Nah, wong wadon arep poso sunnah kok ora izin dosa. Bengi ya ngono. Wong wadon arep salat sunnah iku nek iso ya izin karo suami. Mas, halaka indi hajatun. Mas, nembe butuh napa mboten? Ngono. Sing lanang ya jawab, butuh, Dik. Ampamane iki. Berarti ya ora usah salat. Butuh napa, Mas? Tolong dikeroki. Lah umpamane iki, umpamane. Aja mbayangno liyane. Ah, sampean iki ngene iki langsung mripate ya kempyar-kempyar ngono kuwi tak. Lah nek rino poso sunnah ora usah sik izin sik karo sing lanang. Mas, dina iki aku poso oleh ra. Heeh, ngono. Oke kok ketok seneng to Mas? Lho ya seneng ra wong cekne rodok gering ngono lah umpamane. Iki bukan berarti lemu niku elek lho. Iki sampean ki aja ngono. Aku kok kaya nyindir ngono lho. Bahkan nek tenggene kitab Qurratul Uyun niku As-Samin niku dilalah ala ladzatiha. Bojoku nek lemu iku menunjukkan kenikmatannya. Jadi ya wis maklum lah. Roti niku nek gedhe kumarem. Roti kaya sing kula panganmu. Lah iki alhamdulillah bose rawuh. Roti yo gering cilik gosong sisan lagi dak patek nyaman. Wong wedok niku nggih ngoten. Pada prinsipnya wong wedok niku ya poso niku apik. Poso niku apik kanggo wong wadok. Memang umum sumu tasihu. Poso sama dengan sehat, otomatis niku. Tidak ada bedanya wong lanang yo sehat, wong wadon nggih sehat. Tapi prinsip dasar puasa adalah mencapai ridhone Gusti Allah. Lah nek ana wong wedok poso sunnah tujuane luru ridhane Allah tapi bertabrakan kepada ridhane wong lanang. Ha iku ra sida dadi oleh ridhane Allah. Di situ prinsipnya. Jadi wong wadon nek arep oleh ridhane Allah dengan puasa sunnah, yo terlebih dahulu matur karo suamine, Mas, kula ring pados ridhane Allah pengen poso sunnah niki jenengan pikantuk napa mboten? Oleh, yo berarti Karena apa? Karena ridhane Allah bagi seorang istri ada pada ridhone wong lanang. Saya tadi malam membacakan kitab Nizamul Usrah fil Islam karangannya As-Sayyid Muhammad Al-Maliki. Betapa indah beliau mengungkapkan apa-apa saja yang harus dijalankan istri, apa-apa saja yang harus dijalankan suami. Tapi sebab niki durung bab nikah ya, besok mawon nek wis wayahe bab nikah. Tapi diantarane ngono mawon ada yang menarik menurut As-Sayyid Muhammad Al-Maliki di dalam perumusan apa toh yang harus dijalankan seorang suami. Iku disunahke wong lanang niku kulino ngajak gojek guyon karo wong wadon. Jadi dikatakan kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam afqahun nas ala nisaihi. Kanjeng Nabi niku tiyang yang paling berjenaka membuat kelucuan-kelucuan, job-job kelucuan yang sangat luar biasa kepada istri beliau. Jadi ojo kok merengut karo sing wedok ya ojo. Sing lucu iki nek merengut, mendelang-mendeleng anake akeh. Ya Allah, aku nek roh wong lanang model kaya ngono perlu disemprot baikon sak botole. Bahkan di waktu-waktu tertentu Kanjeng Nabi niku ini rumusane mbenjing insyaallah nek wis bab nikah mengke tak wacakno sing komplit. Ki gur pumpung kelingan. Kanjeng Nabi niku sing alim, cerdas, fatonah, top. Nek kalih garwane itu beliau menekan kecerdasan itu menjadi seolah-olah satu level akal sama istrinya. Masya Allah. Jadi yang Nabi ku orang model sing model dur ngalem. Nek kalih garwa ku kaya koncone lho. Ora kok ndung sing garwa ku dadi rikuh nomen mboten. Kene ada budaya para habaib itu, saya kadang dulu di zaman anyar-anyare kula kenal bangsa-bangsa habaib niku nek nyeluk garwane niku jenenge. Umpamane jenenge Muhammad Toha umpamane. Niku garwane sing istri niku ngundange Toha, ngono bahasane, ora kok Mas ngono ku ora. Nah coba iku wong Jawa limbok bojoku li ngundang aku dol ngono udah tak antemi. Umpama aku nek kula sih biasane sih yayang, ngono biasane iki. Iki nek ana para-para niku kenapa? Karena itu jebul-jebule sunnah nabawiyah. Di antaranya niku jadi seorang suami ketika kumpul sama istri niku, ketika berduaan sama istri di dalam keluarga itu mengarahkan prinsip-prinsip pribadinya yang ketoke sebenarnya dia memang wong pinter, wong alim, wong itu bukan di wonge diketokno kelase tidak, tapi direndahkan sampai satu level. Lalu cune diriwayatkan Ibnu Majah bahwa Sayyidah Aisyah pernah bercerita, nek Kanjeng Nabi melampah kali Sayyidah Aisyah niku galap-galapan mlakune. Nek Sayyidah Aisyah kadang disi'i sabaqathu, disi'i dhateng Rasulullah, engken nek pun disi'i ditututi Rasulullah, terus dikenten di disi'i kali Kanjeng Nabi. Hadhihi bitilka. Nah nek cara bahasane, Aisyah, aku enggak ngalancangi gentine mau. Wah, terus dilancangi mele ngono modele ku ndak asik terus. Ora kok ketemu menolong sesuk hamil. Ora waras. Tapi yo tetap pada koridor sebenarnya Sayyid Muhammad mengatakan bahwa yo guyon ning waton, aja guyon sing guyon-guyon apus-apus. Juga jangan sampai Anda direndahkan istri. Sampean pengen ngejak guyon bojomu terus kowe ora nggawa klambi wong kathok antok terus untal-untul mlaku terus kowe ngantek dipoyoki niku ya ya aja ya ya guyon-guyon sing waton. Aku ya tahu guyon kok karo bojoku. Bah, apa mi? Kowe mbiyen kok seneng karo aku tau ngaku mbiyen ya rada awake ya rada kering. Bojoku ring jawab mesake maksudnya. Tak penak. Ya, hal-hal gojelek-gojelekan itu penting nak keluarga itu. Nah, termasuk seorang istri juga, maaf sewu, yang tadi malam saya sampaikan, saya bacakan dari kitabnya Sayyid Muhammad itu, ada hal yang masya Allah, masya Allah. Nopo, nek karo garwo, nek karo wong lanang, mbak, lho dereng-eling sing ibu-ibu iki, mbak-mbak iki. Nek duwe pendapat, jangan membiasakan diri untuk melawan pendapatnya suami khususnya di dalam bab adat kebiasaan. Ya balik apike nek bab-bab adat-adat kehidupan ya diserahno bojo lanang mawon. Umpama gawe omah iki engko tegle iki ijo apa kuning apa biru. Ayo mbok serahno mawon sing lanang. Dik, iki tegle iki ijo apa kuning? Ya ijo. Wah, ya mboten, ya ampun ngoten. Ya nek iso diserahno mawon sing lanang. Nah, sip. Supados napa? Menjadi lebih tentrem. Dan ada hal yang menarik yang disampaikan Sayyid Muhammad bahwa al-qana'ah nerimone bojo niku memakmurkan kehidupan. Jadi dikatakan wong wadon iku nek uripe nerimo niku keluargane makmur. Nggih ngerti makmur? Makmur niku aja dimaknani makmur iku rame, mboten. Makmur itu ngene lho. Hidup keluarga itu menjadi binar, berbinar-binar. Nek contohnya pamane masjid makmur ngono piye? Coba masjid makmur ku sing piye yo kegiatane akeh kan ngono. Apa masjid makmur ku wong akeh? Gampang ngobong akeh wong. Makmur lho, makmur itu gini lho. Jadi keluarga itu menjadi gegap gempita. Merem, urip. Karena apa? Karena dasarnya itu qanaah neriman. Gonku malah urai pak, nek gonku ki malah nek bojone ora nrima ni malah rame, malah makmur. Mangewu, lah kan rame pak lah. Makmur itu bukan itu, makmur itu uripe keluarga ku marem lho. Marem indah, indah itu ya, gambarannya ya. Maka kalau kita konsepkan lebih umum, Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Bahwa pernikahan itu untuk taskunu, untuk kita hidup sakinah, uripe tentrem, adem, ayem, bahagia, sentosa, indah, bersahaja. Tapi kenapa kalau kita sudah menikah kok malah rata-rata ne tambah ruwet? Karena apa? Karena nikahe cara agama ning dalane ora melu prinsipe agama. Sampai saking pentingnya ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam badhe sedo nalika sakaratul maut, ketika Kanjeng Nabi badhe sedo Kanjeng Nabi ngendikan pesan tiga hal bitalaj lujil lisan kanti omongan ingkang terbata-bata terputus-putus saking nahan sakitnya sakaratul maut, bahkan dengan suara yang khafi, yang rendah, yang samar. Mboten kok pesene itu dengan suara yang banter keras. Aku berwasiat, bukan seperti itu. Tapi wasiatnya itu dibaca dengan terbata-bata dan suaranya alon. Karena ketika detik-detik sakaratul maut. Apa pesan Rasulullah? Ada tiga hal. Yang pertama, as-salat as-salat. Yang pertama, Rasulullah mengingatkan sholat, sholat, sholat. Wa mimma malakat aymanukum la tukallifunahum bimala yutiquna. Apa? Jadi yang kedua niku wasiate Rasulullah, kowe nek duwe budak aja sampai mbok perberat tugase nganti ora kuat. Nah, yang nomor loro kaya-kaya kita ndak ada lagi budak. Nomor telu nih. Allah Allah finnisa. Allah Allah finnisa. Kanjeng Nabi mewasiatkan. Ku ingatkan Allah di dalam urusan istrimu. Ku ingatkan Allah yang berhubungan terhadap istrimu. Karena kata Rasulullah, istrimu adalah usarot. Apa? Usarot itu niku maknane gampangane istilahnya tawananmu. Di mana dulu engkau mendapatkan halalnya karena Allah. Kowe mbiyen nikah dengan atas nama Allah. Kamu mendapatkan kehalalan dari istrimu karena Allah. Maka ku ingatkan Allah terhadap urusan istrimu. Dan itu poin yang ketiga. Berarti poin yang sangat penting. Seperti pentingnya Rasulullah mengingatkan as-salat as-salat as-salat as-salat. Loh Pak, berarti kalau gitu gimana itu? Ya pada prinsipnya memang wa'asyiruhunna bil ma'ruf. Maaf sewu, pada prinsipnya wong lanang niku diperintah Allah ada kemiripan antara ngajeni bojo karo ngajeni wong tuwa. Jadi kaya-kaya kata dasarnya adalah ngajeni bojo karo ngajeni wong tuwa ku meh padha. Walaupun niki perlu dipun klasifikasi terlebih dahulu. Dalile napa? Wa sahibhuma fid dunia ma'rufah. Kepada orang tuamu, kedua orang tuamu, kancanono kanti ma'ruf. Kata-katanya ma'ruf. Kepada istri, Allah juga mengatakan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Gaulilah istrimu dengan ma'ruf. Jadi nek ring wong tuwa yo kancanono kanti ma'ruf. Nek karo bojomu, yo temanai temnopo, mu'asyarah. Pergauli dengan ma'ruf. Kan meh podo tuh. Kata-katanya kan sama. Ma'ruf. Sing apik. Nah, tapi wong wadok niku. Diapik ono. Yo tetep ono bedane nek karo wong tuwa. Yo apik. Oke. Kudu podo apik karo wong tuwa yo. Ma'ruf sing apik. Karo bojo yo sing apik. Tapi. Lebih kepada hal yang penting. Wong wadok niku. Rasul mengatakan istausu bin nisa au kama qala nek karo bojo iku sing akeh wasiat sing akeh mbok ngehi mbok kandhan-kandhani sing apik sebab wong wadok itu tercipta dari tulang rusuk wa wajuma fidzili a'lahu sing paling bengkong iku bagian dhuwur bagian tutuknya itu dan memang kudu sering mbok wasiati sing apik. Nah kadang kita ini kan wong lanang ku kepingine taune beres. Wong lanang mau ngombuk gawe, wong lanang mau pengajian, wong lanang mau lunga dikirat. Terus dia memimpikan tekan mulai bojone berubah HP. Mulai bojone beres, mulai bojone waras. Seolah-olah, loh saya kan sudah bekerja, saya kan sudah ngaji, saya kan sudah zikir, saya kan sudah mauludan, mulai ya mestine bojoku ya kudu apik. Lho piye to? Hubungane apa? Lho kowe pengajian sapa sing pengajian? Kowe. Oke wiridan sing wiridan sapa? Kowe. Kowe dikandani kiaimu, gurumu tentang bagaimana menghadapi kehidupan. Sapa sing dikandani? Kowe. Lah tugasmu genti ngandani bojomu. Aja kok pokoke aku kan wis waras, bojoku ya kudu waras. Nek ora waras aku ya loro bojone sing waras. Lah itu berarti Anda yang tidak waras. Dadi aja sakarepe dhewe. Kita sering mengatakan kapan ya bojoku terbuka dengan saya? Jawabannya gampang, ketika Anda mengajarkan keterbukaan itu. Kapan ya bojoku dadi guyon karo aku? Ya nek kowe gelem guyon. Mosok kowe merengut bojomu, "Nak iyo, tak iyo," ngono ya. Malah kaya topeng monyet mengko. Jadi mari kita bahasakan bahwa inilah agama, inilah syariah, bahwa wong wadon mboten kenging poso sunnah nek ora diijini wong lanang. Berarti wong wadon memang ridhane Allah terletak pada ridhane seorang lelaki. Nah, di kemudian hari kalau suami istri itu menjaga kesolehannya, fa insyaallah sa'anak putune mengko ya dadi keturunan sing soleh. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Pun. Jadi intine ana poso haram sing sah, yaitu tadi ana poso haram ning ora sah, wis haram ora sah. Haram ma'a adamis sihati. Ana poso haram ning ora sah. Di antarane apa, Pak? Siji, saumu yaumi idil fitri. Poso dina Idul Fitri. Wa huwa awwalu yaumin min syahri Syawal. Hari pertama dari bulan Syawal. Menurut sinten? Ya menurut sing wingi pun kita omongke. Aja kok ngene, ana wong mengikuti poso dino Senin, terus moyoki sing poso dino Selasa. Lho ini sudah Idul Fitri kok poso haram? Lho haram ku nek mungguh kuwe wong kuwe meyakini hari ini poso. Hari ini Idul Fitri. Lho karo kami ya sesuk, ya berarti ya sesuk sing haram, dino iki malah dosa nek ora poso. Aja kok kentir, wah dino iki aku rasah poso bodo sesuk lah. Iku namanya perkentiran sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nomor loro aja provokator lho. Kadang ki kalau sudah ada takbir ndak boleh ana wong poso. Lho ku urusane apa? Ku terus Idul Fitri, Idul kue poso tanggal 15 Ramadan terus aku takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar terus kue haram. Ayo katrok ah. Kaya zaman kula cilik angger wis ditukokno klambi anyar wis ngalamat sesuk bodho. Ora ngerti nek jare tanggal 12 Ramadan astagfirullahalazim. Terus dikandakno ring kanca-kancane. Oh, aku ditukokno klambi nda ana tulisane Ghostbuster. Zaman biyen durung ngerti Ghostbuster ra wis. Ngertine ya Ghostbuster. Aku ya apik ana gambane jerapah ngono. Engko nek ora ditukokno anu tanggal 1 nangis. Gini kok nangis, ora duwe klambi anyar kok lah. Zaman sakniki budaya ngeten niku biasa masih berjalan pada dunia ibu-ibu. Mbak-mbake ngeten kok lho sing ora ditukokno klambi bojone cucuk teng glewer. Karep-arep njaluk ngapura apa jebule klambiku rasalen kok. Iku ibu-ibu iki tahun 45, apa meneh tahun saiki. Sing nomor loro, saumu yaumi idil adha. poso dina Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah. Iki sing haji tanggal 10 Dzulhijjah niku nembe nglempar jumroh Aqabah. Dalume teng Muzdalifah langsung wonten sing langsung teng Mina ya napa teng Mina langsung lempar Aqabah ya monggo tahallul awale lewat mriku utawa langsung tawaf ifadah sa'i tahallul saged. Buah niku nek wayah tanggal 10 Dzulhijjah niku Masya Allah. Sangking Muzdalifah nuju teng Mina isih nggo klambi putih-putih. Isih nggawa kambi ihram langsung 12 ngelung-ngeling napa jumrah Aqabah teng mriku ngawontenaken pelemparan jumrah. Bakdo niku terus pun tahallul, rambutnya diketok. Rambutnya diketok itu bukan tahallul, al-halku wa taksir. Tahallul itu ucul-ucule. Di waktu itu langsung, wah, sing asale labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nek wis bareng lempar jumlah Aqabah muleh kesunahan maca takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wo nek wong Solo ora wani. Apa-apa bid'ah nek takbiran banter bid'ah. Bukan wiridan jare. Jare ora oleh wiridan banter. Dadi nek kono ya ora wani banter. Ngene wong Solo iki perlu diantem ya ngenten iki. Lho Pak, Quran kan mengatakan bahwa harus tadzurruan wa khufyah. Wadunal jahri. Kan jarene nek ndep-ndep ring Gusti Allah, zikir ring Gusti Allah niku kudune nggon kundunakno ati sing tadzurru wa khufyah ditur ditambahi dunal jahri, aja banter-banter. Lha iya. Genah ayate iku genah ning kowe ring mahami iku lho. Penterjemahan daripada aja banterno swara itu jangan kamu artikan wis anggere suarane krungu berarti salah. Lho Kanjeng Nabi berarti mbok salahne wong Kanjeng Nabi ku nek ngajari donga nganti sahabat krungu iku banter, zikir nganti sahabat ngerti zikire Rasulullah sifatut zikir iku ya sebab banter. Lah terus pripun? Lah mangkane mari kita kaji menurut pemahaman para ulama seperti apa. Nek cara Imam Nawawi, banter ke zikir kalau itu memang kebutuhan dan tidak menjadikan ganggu dan ora krono riyak, niku hukume sunnah. Contoh umpamane, ngeten iki. Jenengan ngeten iki, wong semene iki, wong pirang ewu iki. Wong pirang ewu ya wa alam. Ya seprapat ewu kan ya iso. Wong semene iki akeh iki. Aku zikir ngeten umpamane, umpama iki ora nggunakno mik. Aku mangan zikir ini. Monggo sareng-sareng zikir. Sebab memang zikir niku ya ana sing apik bareng ana sing dhewe-dhewe tergantung sifate zikir. Karena di zaman Rasulullah diriwayatkan Ibnu Abbas, riwayatnya Imam Bukhari bahwa membanter suara zikir niku bar salat ba'da kulil maktubah inna raf as-sauti ba'da kulil maktubah maujudun fi ahdin nabi. Di zaman Rasulullah itu berjalan. Lah ngene iki contoh wong semene iki aku ngeten la ilaha illallah la ilaha illallah cukup. Tapi nek nganti kaya ngene iki la ilaha illallah nganti jenengan ini kapasitasnya menjadi memaksakan. Lah di sini ini yang mendapat prioritas untuk perlu dielingno. Awakmu iki welasono, aja keterlaluan. Nek memang kue jamaahmu ku cukup dengan kue maca la ilaha illallah. Ya wis, la ilaha illallah. Ya wis, aja mbok polno. Tapi nek kue memang butuh mbok banterno itu untuk urusan kepentingan jamaahmu, ya memang sebatas itulah. Aja keterlaluan, kan ngoten. Nah niku mangke kapan-kapan nek wis bab zikir mangke tak terangno dalil detailnya seperti apa. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah engko nek ndung takbiran ra oleh. Allah ora. Wah, agama iki ora iso ora syiar banget aja. Nek yo memang sing swara elek-elek ngeprek-ngeprek ngoten niku yo nek iso yo alon-alon lah. Nek kuping iki gatel. Aku mau nak pondok yang ngono dek. Esok ya dan kau yo wang ramangan telung tahun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Aku kira tak jabut mikir apa. Ngono ku nek bar yo rada diganti ngono ora. Diterusno selawatane. Ya hayu ya qayyum. Kaya wong wiridan ngambek luru do milang lho. Ya hayu ya qayyum. Ya. Lho ngono ku rek banter suarane li subun ana. Ya hayu ya qayyum. La ilaha illa anta. Ngono ya wah krungu ki langsung ngono. Ya hayu ya qayyum. Wong Solo kan ngene iku karepe. Karepe wong Solo ngene iku modele. Wis pokoke nek wiridan ya sing alus nanti. Ya hayu. Iku kadang ora apa ya? Ora masuk akal. Sing nomor telu, saumu ayyamit tasyrik, poso dino-dino tasyrik. Ya Allah, tanggal 11, haram, rolas, telulas, songko bulan dul hij, walau lil mutamaddi' al-fakit lil-haji fil-haj, alal mu'tamad fil madhabil jadid, wa fil madhabil qadim, wa ihtar imam nawawi, ya syusu sawma lau idha faqut al-haji walinahwi kafara. Niki wonten kepentingan sing bab haji, mboten usah kula bahasa akan riyen, binjing insyaAllah. Kapan nek pun dumugi bab haji. Nomor sekawan, saumu yaumi syakki. Jane wonten setunggal meleh, tapi niki mboten masyhur di kalangan madhab Syafi'i kita. Sing kula anggap perlu kula aturaken mawon, niki sebab kangge kepentingan umum. Puasa di hari yang namanya hari mamang. Napa Pak? Hari mamang niku hari ma ditambah mang. Hari mamang iku kapan Pak? Iki dieling-eling. Wa huwa yaumut salasina min Sya'ban idza tahaddatsan nas bi ru'yatil hilal. Hari mamang adalah tanggal 30 Sya'ban ketika uang do omong-omong katanya ada yang lihat hilal. Jadi ana wong gojak-gajek ngomong, "Heh, wong daerah kono ana sing anu lho, ana sing roh hilal lho." Ning durung ada keputusan. Isih do gojak-gajek ngenteni kok. Anu lho. Lah, berarti nek isih ana wong gojak-gajek ngenteni ku aja poso kecuali mangke wonten pengecualian. Au syahida man la tuqbalu syahadatu bi ru'yatil hilal kamra'ah au sabir. Utawa ana wong ngomong weruh hilal tapi kesaksiannya tidak bisa diterima kaya sing weruh cah cilik utawa wong wadon. Lah karena masih mamang ya berarti tanggal 30 niku nok nggon tanggal 30 Sya'ban aja poso. Karena niku dina mamang. Iki-iki wis masuk Ramadan apa durung? Masuk Ramadan apa durung? Nah, di tanggal 30 itu ada hari namanya Yaumus Syakki, hari mamang. Kecuali idza kana shaumu wajiban, kecuali posone poso wajib tanggal 30 Sya'ban do gojak-gajek ana sing ngomong aku ndek bengi roh hilal tapi kesaksiane ora iso diterima. Ana wong gojak-gajek jare daerah kono ana sing roh hilal tapi durung nyoto, durung banyak yang berkata, maka di tanggal 30 itu free, tidak boleh poso kecuali wonge poso qadha. Mbak-mbake, lho sesuk anu ya sesuk kan wis Ramadan, aku jendhe utang sedina iki. Lah tanggal 30 walaupun hari mamang tetep wajib poso. Utawa kafarah utawa nazar. Utawa idza kanat lahu sunnatun mu'tadah, utawa pas dina tanggal 30 yang dikatakan hari mamang, banyak yang berselisih ini sudah ru'yatul hilal apa belum, ning pas dina niku dina sing biasa wonge poso. Contone pas dina iku dina Senin. Pas dina niku dina Kamis. Utawa pas dina niku dia wonge pas poso Dawud jatahe poso. Nah, nek kaya kula sampeyan iki terbebaskan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Senin Kamis yo ora biasa, poso Dawud yo mboten biasa. Rasah tak watuk. Lah, nate mriku niku kepentingan poso-poso mengenai poso sunnah, ana makruh, ana haram. Niki sampun dumugi pembahasan syurutu sihati saumi, syarat-syarat sahnya puasa. Artinya kalau syarat ini terpenuhi posone sah. Mengke wonten syurutu wujubi saumi, ana syarat wajibe poso. Bedane apa? Nek syarat sah itu berarti syarat itu menjadikan sahnya puasa. Nek syurutu wujubi saumi, syarat sing dadekno nek syarat itu terpenuhi dia wajib puasa. Nah niki keranten pembahasane pun jam 8571 dan insyaallah benjing saged disambung melih. Mugi-mugi dados ilmu sing manfaat, sing barokah fid dunya wal akhirah. اللهم امين محمد سيد الكونين والثقلين والفاري قرب ومن عجم نبينا الامير النهي فلا احد بر في قول لا منه ولا نعم مولاي صل وسلم دائما هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هو داهم يا ربي بالمصطفى وفر لنا ما مضى تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم